Kolose pasal 4. Wei mengetuani, pau tua ma olo ubanari, wau uadili ode mengawatoli mengoli. Sebab otawani mengoli, deu ti mengoli olo otuani ngota tesroga. Ti mengoli musi murua ngohui ngohui, mau pau daha, wau mesukuru ode Allah Ta'ala. Duai mai olo ami, alihu Allah Ta'ala menghimai alam hianga mo piohu, mau pau tungguru habari mo piohu, temimbih rahasia li Isa Almasih. Masa tiawa ulunga tertutupa, sebab hera petunggulah habari mau pihak hebeito. Duai mai, alihwa umuan mau petunggulah habari, umusi popol tunggulah ubeito. Di mengoli musi bijak itu adalah mau umbutan di mengoli, walau tahu-tahu wala tadilah partia oleh oli Isa ea, wau pupohu nawa mao, wakutuli mengoli, walau umo piyohu. Lo iya li mengoli musi lalaita muali barakati, wau mau anga tetau. Wawon walu tam hendu li mengoli, otawa li mengoli, walau tu udio ti mengoli malameta, tahu-tahu wala tam hendu ode oli mengoli. Nga amina pasal itu mimbi huwau, dema papa tunggu lo yamai ode oli mengoli, le tihikus. Tio ta tundongo imani, ta otoli angundo, wau tau ngota ta muali para cayalo. Tio ta mani utahe mengkaraja pep enda walau, ode oli Isa ea. Tio ilahola umai ode oli mengoli, walau patuju alih huti mengoli mo tatala owalu lami, wau tio mo po olotola imani li mengoli. Te onesimus pilopona umai pep enda walio. Di mengoli dulu tama mo petunggulai nga amila umal wali tea. Te onesimus itu tango kambung wa wali mengoli, wau ta otoli angundo. Tio ta tango imani tamuali parcaya alo. Te Aristarhus tamani ungo tutupa, wau te Markus pahuta tale Barnabas lola umai salamu ode oli mengoli. Tomimi hu te Markus wa umalo lahulimai ode oli mengoli, alu ti mengoli maloli mo olio, wau nutio mo ona amai ode oli mengoli. Te Isa tahe ibode lo tau te Justus, lola umai salamu ode oli mengoli. Tawalo talo tau lo Yahudi, tama pilaratia ode oli Isa Almasi, bahwa ti mengoli tau lo ta tama satieh makaraja peep enda walau, mopona lo tugasi mondo Allah Ta'ala. Di mengoli otutu hemo turungi olau. Te Epapras tango kambunga wali mengoli olo, lola ame salamu ode oli mengoli. Tio watoli Isa Almasi talalaita hemo juwangi, oli mengoli to dalam modu alio. Tio hemo hile ode Allah Ta'ala, alihu imani ni mengoli muali morotolo, wau ti mengoli otutu muali motota, wau taati to nga amila kohandaki lo Allah Ta'ala. Ma ilondo nga ulu hilao, de utiu hemo karajada ode oli mengoli, ta to kota lo Kolose, wau ode jamaati to kota lo Laodikia, wau jamaati to kota lo Hierapolis. Ti dokteri Lukas ta otoli angundo, wau te Demas, lola ame salam olo ode oli mengoli. Bapa tunggulah mas salam ulami ode mengutat tango imani to kota lo Laodikia, ode oli Nimfa, wau ode jamaati ta hepo ibadatia tu belelio. To malapato po baca ma oli mengoli tulah debuti, wahia ma tulah debuti po baca lio to bolot to jamaati to kota lo Laodikia. Wau tulah de uila umai ode jamaati to kota lo Laodikia, po baca ma oli mengoli olo. Bapa tunggulah ma ode oleh Arkipus tahuli u odie. Po ala patama tugas ulohili Isa ea ode olemu. Salamu mondo ala ute Paulus. Salamu beti tiluladu umai lohi hilawo. Tila lipatan mengoli de umasa tia beti wa uto tutupa. Ea mongu hime barakati ode oli mengoli. Salamu lami, Paulus.